Jadi orang-orang Syiah Rafidah itu memiliki 12 imam yang mereka anggap 12 imam ini semuanya maksum, suci dari kesalahan dan dosa, tidak pernah keliru, tidak pernah salah. Imam yang pertama siapa? Ali bin Abi Thalib. Yang kedua Husain. Hasan enggak dipakai sama mereka. Hasan enggak dipakai. Setelah Husain, Ali Zainal Abidin. Setelah Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir namanya. Ya, seperti itu. Terus nanti ada Ja'far As-Sadiq, ada Musa Al-Kadhim, Ali Al-Jawad, Ali Ar-Ridha, Al-Hasan Al-Ash'ari. Sampai yang terakhir mereka sebut sebagai Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar. Al-Muntadhar yang ditunggu-tunggu kemunculannya. Menurut versi mereka, Al-Mahdi ini sudah lahir, sudah ada. Tetapi dia berada di dalam masa kegaiban. Gaib katanya. Nanti menjelang hari kiamat Imam Mahdi akan muncul. Itu akidah Syiah seperti itu. Ada pernah ahli sunnah enggak? Ahli sunnah ya Imam Mahdi itu belum lahir. Ya. Adapun dai-dai akhir bulan yang mengatakan jamaah haji tahun 2000 sekian itu sudah pernah ketemu dengan Imam Mahdi, itu semuanya khurafat, ngetebus kerincing, ngoyoworo, ngapusi, APW, apusi, baik, nggak ada dalilnya sama sekali, ya. Makanya satu saat kita juga perlu mempelajari kitab akidah tentang asyaratus sa'ah, tentang tanda-tanda hari kiamat, gitu. Karena yaitu banyak ustadz akhir bulan yang menyimpang dalam masalah ini, piknik dia ke telaga apa namanya, Tiberias, ya. Telaga Tiberias, Danau Tobariah. Lalu mengatakan debit air di telaga Tiberias itu sudah turun sekian meter. Berarti ini menjadi tanda hari kiamat. Imam Mahdi sudah muncul, sebentar lagi akan muncul Dajjal, sebentar lagi, ya begitu. Dan waktu dia piknik ke Danau Tobariah itu sedang musim kemarau, Mak. Yang namanya musim kemarau, debit air di mana-mana itu mesti surut. Rawan Jombar ke ya, heeh. Rawan Bayat itu. Mesti surut. Sedangkan yang disebutkan dalam dalil, dan air di Danau Tiberias itu, dia itu habis, bukan surut. Dan habisnya itu karena diapakan? Diminum siapa? Diminum oleh Ya'jud dan Ma'jud. Ya'jud Ma'jud itu jumlahnya banyak, lebih banyak dari jumlah manusia. Mereka akan melewati Danau Tiberias dan meminum airnya sampai barisan terakhir enggak kebagian minumnya. Keringnya sungai di Danau Tiberias itu menjadi salah satu tanda kiamat. Bukan surut karena kemarau, nanti musim hujan naik lagi, surut lagi, naik lagi. Itu saat akhir bulan mengatakan, oh ini sudah surut, ini berarti cepat kiamat, kok naik lagi? Oh kiamatnya ditunda. Oh lawang weng itu namanya, ya. Sampai ada seorang umaha di Jakarta itu menjadi gila loh, stres, bener-bener gangguan jiwa. Karena setiap hari nonton ustadz akhir bulan ini, terus dia dipenuhi dengan ketakutan. Beneran itu, dan dijabri. Saya dijabri bagaimana ini solusinya. Ada seorang umaha ya nonton ustadz akhir bulan ini. Jadi enggak, ketakutan kiamat, takut kiamat, kiamat, kiamat gitu. Kita harus lari ke di atas gunung. Kiamat kok lari munggah gunung ya? Kayak anake siapa? Nabi Nuh. Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma. Itu masih mending. Saya akan naik ke atas gunung agar selamat dari banjir bandang. Lah ini saya akan naik ke atas gunung supaya selamat dari kiamat. Apa tumon? Kiamat malah munggah gunung ini. Nah, begitulah. Qalu, mereka mengatakan wa innama summuz zaidiyata, dan mereka disebut dengan Syiah Zaidiyah yang tidak menolak Zaid ya. Li tamassukihim bi qauli Zaid ibn Ali ibn al-Husain ibn Ali ibn Abi Thalib. Karena mereka berpegang teguh dengan pendapatnya Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Wa kana Zaidun buyi'a lahu bil Kufah. Dan saat itu Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib dibuyi'a, dibaiat bil Kufah, di mana? Di Kufah. Fi ayyami Hisham ibn Abdul Malik. di masa pemerintahan Hisham bin Abdul Malik. Wa kana amirul Kufati Yusuf ibnu Umar al-Thaqafi. Dan yang menjadi gubernur di kota Kufah saat itu adalah Yusuf bin Umar al-Thaqafi. Wa kana Zaidun yufadzilu Ali ibn Abi Talib ala sa'iri ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yatawalla Abu Bakr wa Umar wa yara al-khuruj ala a'immatil jawr. Dan Zaid itu lebih mengutamakan Ali bin Abi Talib dari seluruh sahabat Nabi. Jadi Zaid bin Ali ini memiliki pendapat bahwa yang paling berhak untuk menduduki tampuk kekhalifahan adalah Ali bin Abi Talib gitu. Tetapi Zaid ini masih menganggap kekhalifahan Abu Bakar dan Umar itu masih sah, itu aja. Kalau Rafidhah enggak, Rafidhah meyakini kekhalifahan Abu Bakar dan Umar itu tidak sah. Maka mereka menolak kekhalifahan Abu Bakar, Umar, Uthman. Dan mereka menganggap Abu Bakar telah merampas kekhilafahan dari tangan Ali bin Abi Thalib. Adapun Zaid tidak. Zaid hanya mengatakan Ali itu lebih utama dari Abu Bakar dan Umar dan Uthman. Tetapi kekhilafahan mereka masih sah. Adapun ahli sunnah, mereka sepakat yang paling berhak ya menduduki kekhalifahan adalah Abu Bakar dan Umar. Dan ahli sunnati wal jamaah berbeda pendapat tentang mana yang lebih utama, antara Uthman atau Ali. Sebagian ahli sunnah mengutamakan Uthman, sebagian mengutamakan Ali. Kalau Zaidiyah enggak, yang lebih utama adalah Ali. Tetapi mereka masih mengakui kekhalifahan Abu Bakar. Wa yatawalla Abu Bakr wa Umar. Wa yara al-khuruj ala a'immatil jawr. Dan kekeliruan Zaid bin Ali ini, dia juga berpendapat bolehnya memberontak kepada penguasa yang jahat. Makanya dia keluar ke Kufah dengan bala tentaranya, ya, di era pemerintahan siapa? Hisham bin Abdul Malik. Adapun ahli sunnah berpendapat, ya meskipun kita dipimpin penguasa yang jahat, kita haram, tidak boleh melakukan pemberontakan. Falamma dhahara bil kufati fi ashabihi alladhina bayauhu wa sami'a min ba'dihim utta'ana ala Abi Bakr wa Umar fa ankara dhalika ala man sami'ahu minhu fatafarraqa anhu alladhina bayauhu faqala lahum rafattumuni qalu na'am fayuqalu innahum summu rafidatan liqawli Zaid ibn Ali lahum rafattumuni. Falamma tatkala dhahara, telah muncul Zaid ini bil kufati di Kufah, fi ashabihi di tengah-tengah sahabat dan pengikutnya, alladzina bayauhu yang telah membaiat dia, saat Zaid bin Ali datang ke Kufah untuk menemui orang-orang yang berbaiat kepada dirinya, wa sami'a kemudian Zaid mendengar min ba'dihim dari sebagian pengikutnya, mendengar apa? At-ta'na ala Abi Bakr wa Umar. Sebagian pengikutnya Zaid bin Ali ini, orang-orang yang telah membaiat Zaid bin Ali, sebagian mereka itu mencela Abu Bakar dan Umar. Sebagian ya, tidak semua. Fa ankara dzalika ala man sami'ahu minhu. Kemudian Zaid bin Ali mengingkari celaan mereka ini. Mengingkari kepada orang yang mencela Abu Bakar dan Umar. Kenapa kalian mencela Abu Bakar? Kenapa mencela Umar? Mereka adalah sahabat Nabi yang paling mulia. Mereka adalah sahabat Nabi di antara yang paling mulia. Meskipun yang termulia adalah Ali bin Abi Thalib, tapi kekuasaan mereka sah. Kenapa kalian mencelanya? Itu diingkari, dimarahi oleh Zaid bin Ali. Fatafarraqa anhu alladhina bay'uuhu, sehingga terpecah belahlah ya para pengikutnya Zaid bin Ali ini. Ada yang mengikuti pendapat beliau, ada yang menolak. Kalau menolak berarti mereka tetap apa? Mencaci maki Abu Bakar dan Umar. Adapun yang mengikuti beliau, mereka disebut dengan Syiah Zaidiyah. Dan mereka enggak ada masalah dengan ahli sunnah, Syiah Zaidiyah ini enggak ada masalah. Yang bermasalah yang ini Rafidhah ini. Faqala lahum, maka Zaid bin Ali mengatakan kepada para pengikutnya yang tidak mau patuh ini kepada Zaid, rafattumuni, kalian menolak aku, menolak pendapatku, menolak perintahku. Qalu na'am, iya, kami menolakmu. Fayuqalu innahum summu rafidatan, maka dikatakan mereka itu diberi nama sekte rafidah liqauli Zaid bin Ali lahum, berdasarkan ucapan Zaid bin Ali kepada mereka, rafattumuni, kalian telah menolak aku. Begitu. Jadi para ulama ahli sunnati wal jamaah, teman-teman sekalian, pada intinya berbeda pandangan tentang sebab penamaan apa? Rafidah. Sebagian mengatakan penamaan Rafidah itu karena orang Syiah menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ini dinyatakan oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan sebagian ulama. Adapun menurut Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, mereka diberi nama Rafidah itu karena mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada instruksinya Zaid bin Ali yang menjadi pemimpin mereka sendiri. Akhirnya Zaid bin Ali berlepas diri dari mereka, mereka juga berlepas diri, menyempal, membentuk kelompok sesat yang wallahu ta'ala alam, mereka lah sekte yang paling sesat di dunia saat ini. Terkumpul berbagai macam kesesatan pada sekte Syiah ini, ya, terutama Syiah Nusairiyah, Syiah Batiniyah, itu sekte paling sesat, dan mereka bukan bagian dari Islam sama sekali, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan. Qalu war rafidatu mujmi'una ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Para ulama mengatakan orang-orang Rafidah berijma', bersepakat bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nassa, telah menaskan, telah menyatakan dalil ala istikhlafi Ali ibn Abi Talib bismihi, menunjuk khalifah Ali bin Abi Talib dengan menyebut nama. Orang Syiah itu meyakini Nabi telah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dengan menyebut nama secara langsung. Wa adhara dzalika wa a'lanahu, Nabi menampakkannya dan mengumumkannya. Wa anna aktsara sahabati dhallu, dan mereka juga berijma' bahwasanya mayoritas para sahabat Nabi itu tersesat. Bitarkihim liqtida'a bihi ba'da wafatin Nabi, karena para sahabat berkhianat kepada Nabi, tidak mau mengangkat Ali sebagai khalifah. Ya. Ini siapa ini? Kesepakatan siapa? Rafidah. Syiah Rafidah yang sekarang pusatnya, induknya ada di Iran. Dan Iran itu negara dengan kasus HIV AIDS tertinggi di dunia. Karena mereka menganut halalnya nikah mut'ah. Itu nikah mut'ah, la haula wala quwata illa billah. Jadi pelacuran itu dilegalisasi atas nama agama di Iran sana itu. Ya. Maka mereka menjadi negara dengan angka korupsi paling tinggi dan termasuk negara dengan angka peredaran narkotika, ya, termasuk tinggi juga. Meskipun tidak paling tinggi. Wa annal imamata, dan mereka berpendapat bahwasanya kepemimpinan la takunu illa binassin wa tauqifin. Kepemimpinan, kekhalifahan itu tidak mungkin terjadi kecuali berdasarkan nas dan dalil. Kalau tidak ada dalil menunjuk, enggak boleh jadi khalifah, gitu kata mereka. Dan mereka menganggap yang berhak menjadi khalifah itu ya 12 imam itu. Ali bin Abi Thalib, kemudian siapa? Husain, dan anak keturunnya Husain. Begitu, yang berhak menjadi khalifah. Dan imamah ini menjadi salah satu rukun agama Syiah. Seseorang tidak akan menjadi Syiah kecuali dia meyakini keimamahan ya 12 imam itu, yang mereka anggap maksum, suci dari kesalahan dan dosa. Adapun ahli sunnah, mereka memiliki akidah yang maksum dan suci dari dosa itu hanya para nabi dan rasul, selainnya enggak. Nah, Syiah 12 imam itu suci. Dan ada dalilnya dari Al-Qur'an. Antum kalau baca dalilnya bisa melongoh itu. Ternyata enak dalil itu. Syiah pun punya dalil. Nikah mut'ah pun juga ada dalilnya. Begitu. Ya. Dan unik sekali orang-orang Syiah ini memiliki fatwa-fatwa yang horor. Ustaz Firanda kayaknya menulis buku judulnya Banyolan Syiah itu. Jadi fatwa-fatwanya itu unik. Di antaranya yang saya lihat langsung, la ilaha illallah, itu orang Syiah itu meyakini bahwa apa namanya, berambang itu loh, bawang merah. Bawang merah itu, kenapa kalau kita ngiris bawang merah itu kita nangis, kenapa? Karena ketika Husain bin Ali dibunuh di Karbala, ini bawang merah ini ikut membela Husain bin Ali, ikut menangis. Sehingga siapapun sekarang yang berani mengiris bawang merah, maka dia akan menangis gitu. Kesedihan terhadap kematian Husain. Jadi ada kejadian apa itu, mereka bukan ya Allah itu enggak. Ya Husain, ya Husain, ya Husain gitu. Kalau orang Islam kan ya Allah kan gitu berdoa. Kalau orang Syiah enggak, ya Husain, ya Husain. Begitu. Ya. Jadi Husain itu dimintai tolong untuk menghilangkan musibah. Itu orang-orang Syiah seperti itu. Lalu dibuat jimat, dan sebagian orang Jawa menggunakan jimat ala-ala Syiah ini. Sudah pernah ibu-ibu jamaah itu, dia itu kayak terkena kayak semacam gangguan kejiwaan itu. Sedih, nangis tanpa ada sebab yang jelas, mengurung diri, enggak suka dengar suara-suara, dan tahu-tahu berdebar-debar ketakutan. Saya suruh datang ke rumah untuk mendoakan. Saya tanya dulu, di rumah ini ada jimatnya enggak? Enggak ada. Coba diingat-ingat ada jimatnya apa enggak? Diingat-ingat, oh ternyata ada. Waktu saya mantu dulu. Di mana? Dulu ditaruh sama Pak D saya. Ya, Pak D-nya dia para tidak normal ya. Para tidak normal yang menulis jimat lalu diletakkan di atas pintu. Coba dicari. Dicari, ketemu kantong. Kantong berwarna putih, setelah saya buka tulisannya kertas. Ya, tulisannya Arab gundul. Li khomsatun utfi biha harral waba al hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Saya tanya, panjenengan tahu enggak artinya tulisan ini? Enggak tahu. Yang bikin siapa? Pak D saya. Li khomsatun, saya memiliki lima orang yang hebat. Utfi biha harral waba al hatimah. Dengan kelima orang ini aku mampu menghilangkan seluruh mara bahaya yang datang menyelimuti dunia. Berbau syirik enggak ini kira-kira? Jelas. Wong nek waras jelas dia tahu kalau ungkapan ini ungkapan berbau syirik. Karena yang bisa menghilangkan musibah bencana hanya Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Alasannya apa tadi pasang ini? Sing mantu men lancar, men gangsar, ora udan sumbangane okeh gitu. Akhirnya ditulis itu, saya memiliki lima orang apa namanya, nek versi Jawa pepunden ya, versi Indonesia ini junjungan. Saya memiliki lima junjungan yang dengan kelima junjungan ini saya bisa menghilangkan seluruh balak bencana dan musibah yang mengepung. Siapa mereka? Al Mustafa. Siapa Al Mustafa? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal Murtada, siapa Al Murtada? Ali bin Abi Talib. Wabnahuma, dan anak dari keduanya. Anak dari keduanya yaitu Hasan dan Husain. Wa Fatimah, dan juga Fatimah. Wis dipasang yang dhuwur omah. Gitu. Barangkali ada di antara antum yang pernah menemui tulisan seperti itu. Ya, itu adalah ungkapan yang berbau kesyirikan karena pengaruh akidah Syiah. Surah Sasi Gawat itu sebetulnya pengaruh ajaran Syiah. Karena orang-orang Syiah di bulan Surah tanggal 10 Asyura mereka memperingati hari raya Asyura. Apa yang mereka lakukan? Bulan kesedihan. Bulan di mana Husain bin Ali dibunuh oleh musuh-musuhnya, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ditombak di pedang. Sehingga orang-orang Syiah di bulan Syura itu dia membuat ritual kesedihan. Ya, namanya maktam. Nyanyian versi Arab maupun Indonesia banyak sekali tentang kesedihan bulan Syura. Syura adalah bulan kesedihan. pasar-pasar kalau di Iran sana, kalau tanggal 10 Syura tutup, enggak boleh jualan. Semuanya bersedih dan berkabung. Mereka membuat bubur merah dan bubur putih. Bubur merah melambangkan Husain yang berdarah-darah, bubur putih melambangkan Hasan yang mati diracun. Lalu mereka keluar membawa macam-macam senjata untuk melukai dirinya. Ada yang menampar-nampar pipinya. Ya Husain, ya Husain, ya Husain. Ada yang menampar dadanya. Ada yang membawa ruyung, tahu ruyung? Nuncaku itu loh. Nuncaku tapi ujung-ujungnya itu kayak rantai yang runcing. Dipukulkan di punggung. Ya Husain, ya Husain, ya Husain gitu. Sampai apa? Punggungnya berdarah-darah. Tidak boleh kita menyelenggarakan pesta di bulan Syura. Tidak boleh berjual beli benda-benda yang mahal harganya, karena ini bulan kesedihan. Lalu diadopsi oleh sebagian sekte kejawen. Surai bulan gawat. Ora kena mantu, ora kena dodol omah, dodol sawah, ora kena. Ya gitu. Itu adalah bagian pengaruh dari ajaran Syiah yang ditularkan oleh siapa di negeri kita. Wallahu ta'ala alam, dari info yang saya terima, Syekh Siti Jenar itu, yaitu asalnya dari Asbahan, dari Iran, dan penganut Syiah yang kemudian dihukum mati oleh Wali Songo. Tapi pengikutnya Syekh Siti Jenar yang kejawen ini sampai sekarang masih ada banyak yang menganggap Syekh Siti Jenar tidak sesat. Ya, dia jurus wali, dia justru orangnya tidak tamak dengan kedudukan, dan seterusnya dan seterusnya. Ada beberapa sekte kejawen yang mengidolakan Syekh Siti Jenar itu. Itu salah satu tokoh Syiah jadul di negeri kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Waqad wusifu huna, dan orang Rafidah ini disifati di dalam kitab ini bi annahum rafadul Islam, bahwasanya mereka menolak Islam. Tadi kan dua orang Ar-Razain mengatakan war Rafidatu rafadul Islam, gitu tuh. Orang-orang Rafidah itu menolak Islam. Sedangkan awal penamanya mereka menolak Zaid bin Ali. Tetapi kok dua orang Ar-Razi mengatakan mereka menolak Islam? Li'anna karna man ta'ana ala Abi Bakrin wa Umar. Karena orang yang berani mencaci maki terhadap Abu Bakar dan Umar, wa aktsaris sahabah, dan menolak mayoritas para sahabat, faqad raddad din kullahu, mereka telah menolak agama itu secara totalitas. Kenapa begitu? Ya karena hadis-hadis Nabi itu yang meriwayatkan adalah para sahabat. Kalau para sahabat sudah dicaci maki, dibenci, tidak diterima hadisnya, ya sama saja dia menolak Islam itu secara keseluruhan. Aujullahu wa rafadahu, atau dia menolak mayoritas Islam. Dia menolak keseluruhan Islam atau mayoritas Islam dan menentangnya. Idlam yablughna ad-dinu illa an tariqihim, karena Islam itu tidak bisa sampai kepada kita melainkan melalui jalur para sahabat. Kalau orang-orang Nasrani ditanya siapa sebaik-baik manusia, mereka akan mengatakan sebaik-baik manusia adalah para sahabatnya Isa, kan gitu ya. Bener apa enggak? Orang Nasrani kalau ditanya siapa sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia adalah para sahabatnya Isa. Orang Yahudi ditanya siapa sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia adalah para sahabatnya Musa. Kalau orang Rafidah, siapa seburuk-buruk manusia, seburuk-buruk manusia adalah para sahabatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Horor apa orang? Ya. Orang Yahudi ditanya, siapa manusia paling baik? Sahabatnya Musa. Orang Nasrani ditanya, siapa manusia paling? Sahabatnya Isa. Orang Syiah ditanya, siapa manusia terbaik? Sahabatnya Muhammad. Benar apa keliru? Kelirulah. Manusia terbaik adalah para sahabatnya Muhammad. Kalau orang Syiah, manusia terburuk adalah para sahabatnya Muhammad. La haula wala quwata illa billah. Faman adda ilainal Qur'an, ada tanda tanya kok ya, bacanya harus intonasi tanya. Sebagian orang belajar bahasa Arab itu enggak tahu intonasi, ada kata tanya itu faman adda ilainal Qur'an. Loh, wingandani wiratekon. jenengmu sapa? Namamu siapa? Itu tanya apa ngandani nih? Namamu siapa? Kan gitu. Namamu siapa? Itu intonasi apa itu? Tanya toh? Ada yang kalimat berita itu dibaca intonasi tanya. Gitu. Saya datang ke sini, loh, iya gue. Saya datang ke sini dengan Muhammad. Ini ada tanda tanyanya. Faman ada ilaina al-Qur'an? Siapa yang menunaikan kepada kita Al-Qur'an? Yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an? Alaisa humus sahabah? Bukankah yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an adalah para sahabat? Alladzina talaqqauhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka pelajari langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man adda ilaina sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Dan siapakah yang menyampaikan kepada kita sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Alaisa humus sahabah? Bukankah yang menyampaikan sunnah kepada kita adalah para sahabat? Walidzalika sama ba'du salafit ta'inina 'ala sahabah zanadiqatan. Walidzalika maka dari itu sebagian ulama salah memberi nama at-ta'inina 'ala sahabah, orang-orang yang mencaci maki sahabat, diberi gelar apa? Zanadiqah, orang-orang zindik. Minhum Abu Zur'ata sahibu hadhil aqidati allati asyrahuha huna. Di antara para ulama salaf yang menggelari pencaci maki sahabat dengan orang-orang zindik adalah Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, sahibu hadhil aqidah, pemilik akidah ini. Allati asyrahuha huna, yang aku jelaskan di sini di dalam kitab ini. Qala rahimahullah, Imam Abu Zur'ah Ar-Razi mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajula," apabila engkau melihat seorang lelaki yang taqisu ahadan min ashabi Rasulillah, berani mencaci salah satu dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alam annahu zindikun, ketahuilah dia adalah orang zindik. Orang zindik itu orang enggak punya agama. Orang yang mengatakan semua hal itu boleh, tidak ada larangan, itu orang zindik. Pengen mendem ya mendemo, pengen zina ya silahkan, pengen minum khamr tafadhal. Ya, itu orang zindik. Wa dzalika anna ar-rasula, yang seperti itu karena Rasul sallallahu alaihi wasallam indana haqqun. Rasul itu di sisi kita adalah benar. Wal Qur'anu haqqun, dan Al-Qur'an itu benar. Wa inna ma adda ilaina hadzal Qur'ana was-sunana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang mengajari kita, yang menyampaikan kepada kita Al-Qur'an dan sunnah adalah para sahabat. Kalau tidak ada para sahabat, kita bisa tahu sunnah Al-Qur'an apa enggak? Tidak bisa. Terputus. Kita bisa mempelajari prinsip akidah ini karena jasa-jasa para sahabat loh, teman-teman sekalian. Yang mereka menjaga sunnah Nabi, menghafalnya, kemudian menularkannya, meriwayatkan kepada orang-orang setelahnya. Lalu dicatat apa namanya rantai sanad periwayatan hadis tersebut sampai kepada kita hari ini. Kita bisa tahu ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat, ini yang benar, ini yang menyimpang. Itu karena jasa para sahabat. Itu. Maka barang siapa mencaci sahabat, berarti ia telah menolak Islam secara totalitas. Wa innama yuriduna an yakhruju syuhudana liyubtilul kitab wa sunnah. An yahruju, ani afwan, an yajrahu. Wa innama, akan tetapi mereka itu yuriduna, menginginkan, an yajrahu, untuk melukai, memaki, syuhudana, syuhudana, para saksi kita, yaitu para sahabat. Liyubtilul kitab wa sunnata. Endingnya, tujuan akhirnya mereka ingin menolak, ingin membatilkan Alkitab dan As-Sunnah. Wal jarhu bihim awla. Sedangkan celaan itu lebih pantas ditujukan kepada mereka yang mencela para sahabat. Wahum zanadiqatun, dan mereka adalah kelompok zindik. Ini kata siapa? Imam Abu Zur'ah Ar-Razi. Tetapi sekte yang mencela sahabat ini memang yang paling pertama dan utama adalah sekte Rafidhah, Syiah Rafidhah. Akan tetapi sebagian orang-orang ahli bid'ah ya, itu ada juga yang membenci oknum, sebagian oknum sahabat, orang-orang pergerakan. Itu ada. Ya, karena mereka mengikuti thariqah dari ulama yang mereka idolakan. Sayyid Qutb. Sayyid Qutb itu bukan hanya mencela sahabat, yang mencela Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan dia juga mencela Nabiullah Musa alaihi salam di dalam kitabnya loh itu, At-Taswirul Fanni. Sayyid Qutb itu menulis kitab judulnya At-Taswirul Fanni. Kemudian dia menulis tafsir juga namanya Fi Dhilalil Quran, di bawah naungan Al-Qur'an. Kata para ulama ahli sunnah, itu Fi Dhilalil Quran itu bukan kitab tafsir. Lebih tepatnya dia adalah kitab sastra. Gitu. Di dalam kitab At-Taswirul Fanni, Sayyid Qutb ini dia memaki Nabiullah Musa. Nabi Musa digambarkan sebagai orang yang emosional, yang memukul itu loh, seorang lelaki sampai meninggal itu. Tipe orang yang emosi, tipe orang yang mudah marah, tipe orang yang mudah marah lalu tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Ini adalah cacian. Sa'ad bin Abi Waqqas dibilang licik sama dia. Na'udzubillahi min dzalik. Seluruh para sahabat haram bagi kita mencaci mereka, tidak boleh. Ya, karena barang siapa mencaci sahabat berarti dia telah mencaci Islam itu sendiri. Ada di antara kita mungkin yang dulu belum mengenal prinsip-prinsip Islam itu, ada tercacinya kebencian terhadap oknum di antara sekian banyak oknum yang sering menjadi korban siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Sering menjadi korban cacian oleh orang-orang sesat itu. Para sahabat itu dia tidak maksum, dia tidak bersih dari dosa, dia memiliki kekeliruan, tetapi kekeliruan mereka dibandingkan dengan jasa mereka tenggelam kekeliruan mereka itu. Dan Allah sudah ridho kepada seluruh para sahabat. Kenapa kita tidak ridho? Luang Allah saja ridho kepada mereka. Dan Nabi mengatakan, fawallahi la tasubbu ashabi, jangan kalian mencaci maki sahabatku seluruhnya. Fawallahi lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, kalau salah seorang dari kalian menginfakkan satu gunung Uhud berupa emas, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan bisa menyamai sedekahnya para sahabat yang hanya satu mud, tidak pula setengahnya. Jadi antum infak sebesar Gunung Uhud. Gunung Uhud itu ternyata dawa. Tak kira Gunung Uhud itu cuma satu pelentungan gitu loh. Ternyata panjang gitu Gunung Uhud itu. Itu berupa emas semua diinfakkan. Aduh kayak apa itu. Ya. Enggak bisa menandingi sedekahnya sahabat yang hanya satu genggaman tangan ini. Nabi ridho kepada para sahabat. Allah ridho kepada para sahabat. Kenapa kita benci? Bukan dia penguasa, waktu jadi penguasa dia jahat gini-gini. Jahat itu urusan dia dengan Allah. Urusan kita dengan Allah adalah menghormati para sahabat dan mengucapkan taradhi radhiyallahu anhu. Karena Allah saja Al-Qur'an itu bertaradhi. Maka hendaknya kita bertaradhi, ridho kepada para sahabat. Wa qala Ahmad bin Yunus, dan Ahmad bin Yunus mengatakan, ana la akulu dhabihata rajulin rafidiyin, saya tidak mau memakan sembelihan seorang lelaki dari kalangan Syiah Rafidhah. Fa innahu indi murtaddun, karena orang Rafidhah menurut saya adalah orang yang murtad. Kata salah seorang ulama salaf Ahmad Ibnu Yunus, diriwayatkan oleh Imam Al-Lalaka'i di dalam kitab Syarah Usul I'tiqad nomor 2817. Wa rawal al-Khallal fi sunnah, dan Imam Al-Khallal meriwayatkan dalam kitab sunnah riwayat nomor 779, wa Ibni Abi Zamanin, dan Imam Ibnu Abi Zamanin, sebagian membaca Ibnu Abi Zamanain, keliru, yang benar Ibnu Abi Zamanin, fi usuli sunnah, di dalam kitab usul sunnah, bi isnadin sahih, dengan sanad sahih, an Abi Bakar Al-Marwadi, dari Abu Bakar Al-Marwadi qala, dia berkata, sa'altu Aba Abdillah ya'ni Ahmad bin Hanbal, aku bertanya kepada Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, amman yashtumu Abu Bakrin wa Umar wa Aisyata, tentang orang yang berani mencaci maki Abu Bakar, Umar dan Aisyah. Qala, kata Ahmad bin Hanbal, ma arahu alal Islam, aku berpendapat dia itu tidak berada di atas agama Islam. Maknanya apa? Dia itu bukan orang Islam. Orang yang berani mencaci maki Abu Bakar dan Umar dan Aisyah. Qala wa sami'tu Aba Abdillah yaqul, Abu Bakar Al-Marwazi mengatakan lagi, aku pernah mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal berkata, qala Malik, Malik bin Anas mengatakan, alladhi yashtumu ashaban nabi, orang yang berani mencaci maki para sahabat nabi, laisa lahum sahmun, mereka tidak mendapatkan saham, au qala nasibun fil Islam, atau dia tidak mendapatkan jatah bagian di dalam Islam. Artinya dia bukan orang Islam. Wa qad ishtahara 'anil Imam Malik rahimahullah, dan sungguh teramat sangat terkenal dari Imam Malik, annahu, bahwasanya beliau istadalla, berdalil ala kufri rawafid, akan kufurnya orang-orang Rafidah, bi akhiri ayatin min suratil Fatah, dengan ayat terakhir dalam surat Al-Fatah, li annallaha akhbara fiha, karena Allah mengabarkan di dalam ayat itu, annal kuffara, bahwasanya orang-orang kafir, humul ladhina yahmiluna al-ghaidha ala ashabi Rasulillah, yaitu orang-orang yang membawa kebencian terhadap sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, beliau membaca ayat Allah, liyaghidha bihimul kuffar, surat Al-Fatah ayat 29. Jadi Malik bin Anas itu mengkafirkan sekte Syiah Rafidhah berdalil dengan surat Al-Fatah ayat ke 29 ini. Karena orang-orang kafir mesti membawa bibit-bibit kebencian di dalam hati mereka kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad naqala anhu al-Baghawi fi syarhi sunnah, Imam Al-Baghawi menukil dari Imam Malik di dalam syarhi sunnah jilid 1 halaman 229, annahu qala, bahwasanya Malik bin Anas mengatakan, man asbaha minan nasi fi qalbihi ghillun, barang siapa satu dari manusia di dalam hatinya ada kedengkian, kebencian, ala ahadin min ashabin nabi, terhadap salah satu dari sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad asabathul ayatu, maka ia itu termasuk ke dalam, dia telah terkena oleh ayat tadi itu, yaitu surat Al-Fatah, orang-orang kafir yang memendam kebencian terhadap para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di dalam hatinya ada kebencian terhadap satu di antara sahabat Nabi, maka dia telah terkena oleh ayat tersebut. Jadi teman-teman sekalian, para jamaah kaji teko yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau tadi kita berangkat dari rumah itu masih ada perasaan mangkel kepada salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, malam ini hendaknya kita keluar dari masjid ini, ya, meninggalkan akidah tadi. Pemikiran itu pemikiran sesat yang diwariskan oleh Syiah, yang kemudian apa? Membekas, berpengaruh kepada sebagian oknum kaum muslimin. Ya. Dan ada loh salah satu ustaz di Solo, itu jelas-jelas di dalam videonya, wah itu mencaci maki Muawiyah. Ada videonya nang YouTube, engko tak share nang ketemu. Ning aku ki sering janji set ning lali terus ya. Semoga malam ini tidak lupa ya. Kalau saya sebut nama, banyak di antara antum yang kenal nama ini. Ya. Bahkan menurut sebagian orang yang pernah dekat dengan dia, mengatakan dia ini dulu pernah berbaiat kepada Khomeini, ya, pemimpin revolusi Iran tahun 1979. Antum neng di tahun 1979 ya? Kita izin neng pucuk pring mungkin ya. Itu awal Syiah modern berkembang ke berbagai wilayah negara setelah terjadinya apa? Revolusi Iran pada tahun 1979 di era pemerintahan Shah Reza Pahlavi, yang ditumbangkan oleh Khomeini dan konco-konconya. Itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat. Sisa waktu yang ada kita gunakan untuk membaca soalan. Berdosakah istri karena tidak memakai hijab, karena cuma keluar di depan rumah padahal suaminya sudah menegurnya? Keluar di depan rumah itu di mana? Di teras, di halaman, jemur baju, ya berdosa dia. Ya berdosa. Suaminya sudah menegurnya, ya sudah seharusnya ditegur. Dan teruslah ditegur. Dan kalau bisa jangan hanya menegur saja. Ya, tapi aja ditegur ya. Ora gelem tak tegur sisan kowe. Enggak boleh. Jangan hanya menegur tapi juga doakan istri itu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Baca doa itu berulang-ulang terus gitu. Kemudian yang sudah punya istri, telah mengenakan hijab, pakai gamis, pakai jilbab, bukan berarti enggak berdoa, tetaplah berdoa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Di waktu-waktu yang mustajabah, di tempat-tempat yang mustajabah. Tempat mustajabah di masjid. Kemudian waktu mustajabah saat hujan turun, saat malam Jumat, saat hari Jumat, saat mendengar kokok ayam di malam hari, saat sedang safar gitu. Tempat yang mustajabah banyak, di masjid, kemudian di mana lagi? Di Bukit Shofa, Bukit Marwah, di depan Ka'bah, di Masjid Nabawi, di tempat-tempat mustajabah. Baca doa ini. Sambil bertawaf baca itu juga bagus. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan kepadaku anak istri yang menjadi penyejuk pandangan mataku, dan jadikan kami dan keluarga kami sebagai panutan orang-orang yang bertakwa. Gitu. Kemudian yang ketiga, memberi teguran itu juga perlu fikih, ora mung waton negur tok. Dibrongsongi ndase kuwi. Oh, bukan hanya seperti itu toh. Menai teguran kok seperti itu ya bojone ngamuk no. Gitu. Apa ndasku iki koyo sirsat apa piye ngono kae. Dadi dibrongsong barang. Perlu memperhatikan situasi dan kondisi dan memperhatikan suasana hati istri. Kalau kita ingin nasihat kita dirungok gitu ya, terkadang kita memperlakukan istri dengan spesial. Terkadang. Misalnya dia suka diajak jalan-jalan, jangan jalan-jalan sesekali. Dia senengane jajan apa? Turu tono. Kowe pengen apa, Dik? Aku senenge sate kirik, Mas. Ojo gitu. Misalnya itu. Kalau yang mubah-mubah belikan. Pengennya apa? Aku pengen anu es jasus, ya belikan es jasus. Misalnya ya tuh. Pengen rambut nenek tuh kok no. Nenek apa? Buyut, canggah, wareng. Setelah itu, kalau dia suasana hatinya sudah berbunga-bunga, sudah seneng, bilanglah dengan baik-baik. Gitu. Aku tak ngomong saat ceki urip dari ngantani. Orang tahu ngomong? Ya tahu, tapi kan beda ngomongnya gitu misalnya. Kemudian disampaikan nasihat itu dengan pelan. Aku kini ratresno karo kowe ya ora ngomong seperti ini. Ya, tutuplah aurat. Ya, saya ngomong seperti ini karena cinta. Pengennya aurat itu ya hanya jadi konsumsiku pribadi sebagai suamimu. Enggak rela saya auratmu dilihat orang banyak. Dan saya ikut menanggung dosa, kamu pun ikut menanggung dosa. Dosa setiap lelaki yang melihat kamu dibruk ke yang kamu dan dibruk ke juga ke saya. Kalau saya tidak menegur, itu yang perlu kita lakukan. Kemudian ikutkanlah istri kita itu ke majelis taklim. Alhamdulillah sekarang sudah ada loh di Klaten ini, di Masjid At-Ta'awun, di Tambong. Mungkin ada pengajian nek kon mangkat dhewe pengajian umahat masih izin, ya kita datang pengajian keluarga di Tambong, di Cawas, di mana itu. Kemudian yang tidak kalah penting berdoa tadi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar menegur, sing penting wae tak tegur, gelem ra urusan ngono. Ra gelem ya dijolke ngono wae, enggak seperti itu ya. Padake apa ijolke? Apakah di Indonesia Syiah Rafidhah atau Zaidiyah, dan apakah mereka melakukan nikah mut'ah? Syiah Rafidhah yang ada di Indonesia itu. apakah mereka melakukan nikah muta? Iya. Sebab horor apa orang itu? Baik orang dalam negeri ataupun orang Iran yang, makanya ada berita horor. Orang-orang Arab itu kalau piknik ke Indonesia itu cuma nyari pelacur, itu loh, bukan orang Arab itu. Orang mana? Iran. Fisiknya memang mirip. Orang tahunya udah mancungnya, keritingnya Arab gitu. Enggak. Itu orang Farsi, Persia. Gitu. Dan mereka melakukan itu, mereka menganggap ini bukan pelacuran. Ini adalah praktek apa? Nikah mut'ah. La haula wala quwata illa billah. Dan nikah mut'ah itu enggak perlu izin dengan walinya, na'udzubillah min dzalik. Maka hati-hati. Apakah ada dari keturunan Rasulullah yang menyimpang? Ada. Baik Rasul kita ataupun Rasul sebelum beliau. Benar enggak? Anaknya Nabi Nuh itu menyimpang enggak? Menyimpang. Anaknya itu bukan sekedar keturunan. Kalau keturunan kan udah jauh ya. Ini anaknya Nabi. Anaknya Nabi Nuh. Makanya yang disebut keluarga Nabi itu sebetulnya itu adalah para pengikut ajaran Nabi. Kan sudah sering saya sampaikan toh? Ada dalilnya itu. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya wa yauma taqumu sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadal 'adzab. Api ditampakkan pagi dan sore hari tanpa kenal henti, dan nanti pada hari kiamat jebloskan Fir'aun dan keluarga Fir'aun ke dalam azab yang pedih. Siapa keluarga Fir'aun yang dijebloskan ke neraka? Siapa? Apa istrinya? Tidak. Istrinya itu malah dijamin surga. Istrinya Fir'aun. Namanya siapa? Asia. Itu bukan keluarga Fir'aun. Karena keluarga Fir'aun dijebloskan ke neraka. Terus siapa yang dimaksud dengan Ali Fir'aun? Keluarga Fir'aun. Yaitu atba'u millati Fir'aun. Para pengikut agamanya Fir'aun. Itu keluarga Fir'aun. Menurut Al-Quran, yang disebut keluarga itu adalah pengikut ajaran seseorang. Kalau kita ngikuti ajaran Nabi, ya kita keluarga Nabi. Kalau ngikuti ajarannya Fir'aun, ya kita keluarganya Fir'aun. Meskipun keluarga Nabi, kalau enggak ikut ajaran Nabi, bukan keluarga Nabi. Meskipun keluarganya Fir'aun, kalau enggak ikut ajarannya Fir'aun, bukan keluarganya Fir'aun. Paham? Semoga bisa difahami teman-teman sekalian. Dan semoga bisa mengurangi rasa ngantuk ya. Ketika saya khilaf berbuat maksiat, besoknya anak atau istri saya sakit, apakah dosa ayah atau suami berdampak sama anak atau istri saya? Iya, dosa itu memang memiliki dampak kepada diri kita, kepada anak istri kita, bahkan kepada tikus di rumah kita. Dan itu ada asar salaf berkaitan dengan masalah itu. Beneran itu. Cuman dampaknya tidak mesti berupa sakit. Enggak. Tidak mesti nek kita berbuat dosa terus anak bojone loro, itu enggak mesti seperti itu. Nah, Firaun gitu menungso ora tau loro. Firaun itu dikatakan para ulama dia tidak pernah sakit, Mak. Gagah pideksa birawa tur sentosa. Firaun itu. Enggak pernah sakit. Padahal maksiat terus itu Fir'aun itu. Pentolannya maksiat. Dan antum melihat para ahli maksiat itu malah doa waras-waras biasanya. Wawai mertekol. Mendemain. Berzina. Gitu. Tetapi kemaksiatan itu memang memiliki dampak. Cuman dampaknya itu macam-macam. Kadang berupa sakit. Kadang berupa ditutup hatinya. Tidak bisa menerima cahaya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang istrinya ngeyel, kadang anaknya ngeyel, bahkan terkadang mengundang datangnya tikus-tikus di dalam rumah kita. Itu pernah ada ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan hal tersebut. Ya, perbuatan dosa yang aku lakukan itu sampai memberi efek madorot, bahkan berpengaruh kepada anak dan istri, dan pengaruhnya itu terkadang tidak spontanitas. Terkadang satu bulan berikutnya, terkadang satu tahun berikutnya, terkadang dua tahun berikutnya, terkadang sepuluh tahun berikutnya. Ya. Dan Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala menulis kitab khusus, ya, Atharul Ma'asi, pengaruh-pengaruh kemaksiatan, fil fardi wal mujtama', pengaruh dalam bagi diri kita maupun bagi masyarakat. Itu. Makanya disebutkan di dalam ayat wattaqu fitnatan la tusibannalladzina dzalamu minkum khassatan. Berhati-hatilah kalian kepada balak, bencana dan musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Jadi di wilayah kita itu banyak orang maksiat itu misalnya, itu nanti efeknya bisa ke masyarakat seluruhnya. Bukan hanya pelaku maksiat, termasuk kita misalnya yang enggak tahu apa-apa itu bisa kena dampak dari balak dan musibah tersebut. Dan unen-unen Jawa mengatakan ojo cedak kebu gupak, enggak melu kelepetan. Makanya perlu ada amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau di tengah keluarga kita ada kemungkaran, ya dicegah. Di tengah masyarakat kita ya dicegah, jangan diem. Wis menah wong mendem wong anu wis biyen, sing penting kudu aku. Kita nanti ikut kena dampaknya. Ya. Jadi kalau berbuat maksiat lalu anak istrinya sakit, barangkali ya, kita tidak boleh memastikan, barangkali itu adalah karena efek dari dosa kemaksiatan yang dilakukan. Ini soalnya itu di anu loh, digandeng loh, dilim. Jadi dua, kertasnya dua ditempel gitu. Set jadi satu, tulisannya panjang. Untuk kesesatan sekte Jahmiyah sudah sangat gamblang. Sementara sekte apa ini? Syiah yang seperti apa? Karena Syiah pada abad kedua dan tiga Hijriah itu berbeda dengan Syiah saat ini yang menganggap Al-Quran tidak lengkap, taqiyah dan lain-lain. Ada Syiah yang mengutamakan Ali atas Utsman. Ini bukan Syiah ya. Tadi saya sudah sampaikan toh. Benar apa enggak? Ahli sunnah wal jamaah itu berbeda pendapat. Mana yang lebih utama, Ali atau Utsman? Sebagian mengutamakan Ali, sebagian mengutamakan Utsman. Ada Syiah Rafidhah yang berpaling dari pendapat Zaid bin Ali. Ya ini Syiah Rafidhah. Ada juga Syiah 12 Imam yang seperti saat ini. Syiah Rafidhah itulah Syiah 12 Imam. Mas, saya kasih tahu. Syiah Rafidhah yang ada di Iran itulah Syiah 12 Imam. Syiah Imamiyah Al-Itsna Asy'ariyah atau Syiah Ja'fariyah atau Syiah Rafidhah itu sama. Yang dekat dengan ahli sunnah adalah Syiah Zaidiyah. Kesesatannya banyak lah, tadi saya ceramah itu berisi kesesatan Syiah. Mereka mencaci maki sahabat. Ya. Dan Syiah yang ada di zaman dulu itu pun mereka juga sudah berkhianat kepada Husain bin Ali. Mereka mengundang Husain bin Ali, mereka berjanji akan membaiat Husain bin Ali, ya, bin Abi Thalib. Lalu Husain bin Ali datang, padahal sudah diingatkan oleh Abdullah ibn Umar ibn Khattab, jangan kamu keluar ke Kufah, ya, nggak usah kamu menuntut kekhalifahan. Tetapi Husain bin Ali menganggap saya punya pendukung yang banyak di Kufah. Akhirnya dia datang ke Kufah. Saat datang di Kufah ini, orang-orang Syiah yang katanya mau menolong Husain ini malah lari meninggalkan Husain. Dan Husain dengan ya keluarga besarnya akhirnya terbunuh di mana? Padang Karbala. Jadi Syiah itu sudah bejat dari awal kemunculannya. Dan yang menginisiasi munculnya sekte Syiah ini adalah seorang Yahudi namanya Abdullah bin Sabak. Tapi orang-orang Syiah sendiri enggak mengakui, enggak. Kami enggak kenal kok Abdullah bin Sabak. Mereka mengatakan Abdullah bin Sabak itu adalah tokoh fiktif. Orang-orang Syiah itu. Dan saya kasih tahu antum ya, saya sudah mempelajari Syiah ini dan saya bermuamalah langsung dengan orang-orang Syiah ini sejak saya masih SMP, kelas 1 SMP. Sebagian bukunya kemarin saya bawa ke sini kan. Jadi kalau ada di antara teman-teman yang masih membela-bela Syiah, ya antum keliru besar itu, keliru besar. Ya. Saya sudah bersinggungan dengan orang-orang Syiah dan termasuk di Klaten ini ada. Ada orang-orangnya itu. Saya diberi buku hadiah banyak, buku-buku Syiah itu. Diberi kaset itu mungkin panjangnya segini, kaset pita ya. Itu isinya ceramah-ceramah Syiah semua. Yang diisi oleh mubalek-mubalek Syiah loh. Dan adanya terekam di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Aliyan waliullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala falah, hayya 'ala khairil amal, gitu. Adanya orang Syiah itu begitu. Hayya 'ala khairil amal. Jadi orang Syiah meyakini Al-Qur'an sudah dipalsukan, hadis Nabi dipalsukan, termasuk azan itu dipalsukan loh. Azan yang benar menurut mereka yaitu tadi syahadatnya ada tiga. Ya, syahadat tauhid, syahadat rasul, syahadat imamiyah. Syahadat imamah, asyhadu anna aliyan waliyullah. Gitu. Memang benar Syiah yang ada sekarang itu jauh lebih sesat daripada yang dulu, benar memang. Sama juga Yahudi zaman sekarang itu lebih sesat daripada Yahudi zaman dulu. Aku Yahudi saiki ora tau ning sinagog kok. Ora tau beribadah. Yahudi zaman dulu kan mereka masih sregep. Tetapi kesesatan Syiah itu sejak awal kemunculannya mereka sudah menjadi ya, orang-orang yang tersesat. Wallahu taala alam. Apakah di Indonesia Syiah Rafidhah atau Syiah Rafidhah, apakah mereka melakukan nikah mutah? Iya, sudah dijawab tadi. Loh, sudah ya? Tadi yang belum yang mana ya? Apa sudah semua? Oh ini. Izin bertanya bagaimana hukum menerima upah mengajar TPA? Boleh. Ya. Apakah jika kita menerima upah mengajar TPA, apakah masih tetap mendapat pahala? Masih. Tergantung niatnya. Kalau niatnya menggolek upah, tok, ya wis entuk upah tok, enggak dapat pahala. Tapi kalau niatnya mengajari Al-Quran, kemudian kita dikasih upah, boleh, Pak. Yang tidak boleh itu kita menetapkan tarif. Nek ajar karo aku, sak jam nyemak ikro, ya paling ora ya 300.000 gitu. Misalnya. Ya. Ya staruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah itu dengan harga murah. Ya, boleh mengajari Al-Quran. Itu boleh kita menerima upah dari mengajari Al-Quran. Tetapi hindari memasang apa? Tarif. Harus sekian, harus sekian, harus sekian. Dan ada pembahasan lebih rinci berkaitan dengan masalah tersebut. Bolehkah kita bertanya kepada penjual makanan tentang bahan makanan yang mengandung alkohol atau minyak babi? Yang terkadang kita ragu saat makan di tempat tersebut. Boleh. Silakan tanya. Ki sate kambing apa sate babi, Pak, gitu. Boleh bertanya. Nah, tapi saran saya enggak usah tanya. Ya, karena nanti aku makan ruwet dhewe. Apalagi antum bertanya dan meminta dihadirkan saksi sama KTP. Ya, itu lebih ruwet lagi. Kalau ragu-ragu, buanglah keragu-raguan, kembali ke hukum asal. Orang itu mendalam menjalankan kaidah ini kebalik. Kaidahnya itu al-yaqinu la yazulu bisyakki. Keyakinan tidak bisa hilang dengan keragu-raguan. Ini yakin, ini ragu. Yang dibuang yang ragunya, Mas. Yang yakin kita pertahankan. Dan itu kaidah, ada dalilnya. Dalilnya orang sholat, dia merasa ragu sudah buang angin apa belum. Ya, apa kata Nabi? Kalau kebanyakan orang yang saya tahu ketika dia ragu-ragu, aslah wudu sisane mbangane ragu-ragu, itu keliru. Karena Nabi mengatakan apa? Layan sarifa, jangan dia memutus sholatnya hatta yasma'a sautan au yajidarihan, sampai dia mendengar suara jedet au yajidarihan, atau mendapatkan bau tidak enak. Selama belum ada suara, belum ada bau, keragu-raguan itu dibuang, lanjutkan sholatmu, kata Nabi. Antum beli sate, aku kok ragu ya, iki iwak wedhus apa iwak kethek iki. Ragu, rasih dosis sana, keliru itu. Kalau ragu, ragu perasaan yang ragu-ragu ini buangan, terus jajan dan makanlah. Karena hukum asal dari makanan itu halal. Hukum asal dari sholat itu sah. Kalau datang keragu-raguan, buat keragu-raguan. Kecuali sudah ada data dan fakta meyakinkan itu iwak kethek. Itu. Pas antum lagi nyawang kepet-kepet ngono kuwi neng mburi kono ketok. Dibelah ini, waduh, belah kedak cahan, langsung pergi aja. Itu berarti ada data dan fakta. Tapi kalau cuma isu, hati-hati lo, warung kayak warung sate kedak kayak, kan wih warung cerak ngalas toh. Manggri neng kedak liwat, gur dijirit, dibelah, dibakar neng kono, berita. yang enggak ada data dan faktanya, maka jangan terima berita itu. Paham? Bakso tikus, terus jari ini bakso ini dihidoni pocongan barang itu. Itu kan berita, Mas. Berita itu. Jangan dipercaya. Kecuali beritanya itu berdasarkan data dan fakta. Katanya bakso itu nek dihidoni pocongan ini luwih gurih itu loh katanya. Apa pocongan ini nek ngidu dadi moto. Mau nambahi gurih ini. Naudzubillah. Mendalik ini. Jadi kaidahnya begitu. Saya kasih contoh kasus lagi. Antum itu ngamuk. Wah, dobleng. Bilang sama istri mengatakan, "Wes, ya ora gelem dadi siji ya, wes," katanya begitu. Wah, iki wis pisah apa urung ya? Aku ora ragu-ragu ya, jojo kayak sudah jatuh talak. Ya kan ragu kan? Apa yang dia lakukan kira-kira? Ah, bangane ragu wes ditalak sisane wes dianggap wes talak gitu. Keliru, Mas. Nikahnya antum itu kan yakin, bener kan? Lalu datang keraguan-raguan, maka keraguan-raguan dibuang. Dia statusnya masih istri antum. Kayak gitu penerapan kaidahnya. Antum ragu-ragu, aku ngentut tau urung ya. Ah, bang ini ragu-ragu tak wudu sisan meneh wae, keliru itu. Kalau ragu-ragu buang yang ragu, lanjutkan sholatnya. Itu baru penerapan kaidah yang benar. Seperti itu. Apa contoh lain lagi ya? Banyak dalam kehidupan kita sehari-hari itu. Apa contoh yang lain itu? Siapa bisa ngasih contoh? Tentang talak, tentang makanan, tentang apa lagi? Apa? Wudu. Wudu kenapa? Nah, kalau antum ragu, aku mau ki wudu apa urung ya? Mana yang yakin berarti? Hukum asalnya dia itu sudah wudu apa belum wudu hukum asalnya? Hukum asalnya belum wudu. Kalau aku mau ki wudu apa urung ya? Maka dia kembali ke hukum asal, dia belum wudu. Tapi kalau dia sudah yakin wudu, lalu dia ragu, ah aku mau ngentut paurung ya. Misalnya antum maghrib, antum sudah wudu dan sudah sholat maghrib, cetok wis wudu toh, cetok wong wis sholat maghrib kok. Lalu mau sholat isya, aku mau ki bar maghrib ngentut paurung ya, batal paurung ya. Berarti wudu apa enggak? Enggak lah. Karena hukum asalnya dia sudah berwudu, ragu dia batal apa urung, maka keraguan itu dibuang, dia nggak usah wudu lagi dan boleh itu, seperti itu, ya itu penerapan kaidah al yakinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa hilang dengan keragu-raguan, itu. Antum punya bapak muslim, jelas cetok syahadat ayatum syahadat, itu. Lalu dia pernah misalnya melakukan tergelincir kepada perbuatan kesyirikan. Antum ragu bapakku jek muslim apa kafir ya? Ragu-ragu. Mana yang dipakai? Kafirnya apa muslimnya? Muslimnya. Karena hukum asalnya muslim dia, secara meyakinkan dia bersyahadat. Masalah dia terjerumus ke dalam kesyirikan, wah kira-kira bapakku sudah tegak hujah apa belum ya? Ragu-ragu antum, maka buanglah keragu-raguan. Solatilah ayahmu, mandilah, kafanilah, kuburkan ayahmu bersama kaum muslimin yang lain. Jadi kaidah ini satu teman-teman sekalian, tapi dia bisa menyelesaikan banyak kasus. Itu pentingnya belajar apa? Kaidah fikih dan kaidah usul fikih. Dengan satu kaidah kita bisa menyelesaikan banyak hal. Poso juga begitu. Puasa. Antum yakin poso? Sudah niat poso, lalu kemudian jam 2 siang ini wong gowo es campur antum langsung serupat-serupu tae lagi kemurung sudah dihulu keling aku poso langsung diuntah ke wek gitu. Aku batal pora ya, ragu-ragu dia antara batal dan tidak. Apa yang terjadi? Apa yang dia ambil? Dia tidak batal, dia tetap melanjutkan puasanya. Seperti itu. Ya, jadi keyakinan tidak bisa hilang dengan keragu-raguan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata hal yang kurang berkenan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Oh iya, ini ada hadiah ternyata, ada dua. Satu minyak wangi, satu buku pengantar ilmu waris. Sebutkan nasab dari tokoh di dalam sekte Zaidiyah nasabnya sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keliru. Siapa lagi? Bisa antum? Bin Husain. Bin Abu Thalib. Anaknya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang benar. Tadi antum bin Hasan soalnya nyebutnya. Antum kerasa enggak? Ah iya, entarane aku menjalimi kok. Aku mau kan ya ngomong Husain jare sapa nek ning rekamane tak puter neh. Ya. Dia tadi mengatakan Zaid bin Ali bin Hasan gitu. Kalau Hasan keliru. Bin Husain. Bin Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kedua ini minyak wangi enggak tahu rasa apa ini, rasa bayar yang jelas ya. Arabian parfum. Arabian parfum. Rane rasane iki. Free from alcohol, ora enak rasane. Dadi nek rawangi aja protes engko. Ora enak rasane. Pertanyaannya adalah apa alasan Imam Malik bin Anas mengkafirkan Sekte Rafidhah? Alasannya kenapa tadi? Siapa ya? Jawab. Kenapa Malik bin Anas mengatakan Sekte Rafidhah itu kafir? Antum? Kenapa? Oh, bukan itu alasannya. Ada yang lain? Antum? Ya, ini yang apa? Kenapa? Iya betul, mencaci maki lebih tepatnya para sahabat dan menolak Islam. Mas siapa dari mana nih? Dari Mayungan. Oh, tafadhal Mas Ari. Mayungan itu arah ke Jolotundo ya? Bendo Gantungan. Oh, itu ada Mayungan juga tuh? Oh, yang kesana itu Oh, masya Allah, wa iyyakum. Enggak, yang dari Gor lurus kesana itu Mayungan juga tuh? Oh, masya Allah, Mayungan. Oke, payung nah. Wallahu taala alam biswab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.